Halo para pendengar setia Al-Farizi, selamat datang kembali di ruang kita untuk bertumbuh. Saya Al-Farizi akan menemani Anda dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Pernahkah kamu merasa ada sebuah gunung raksasa yang menghalangi jalanmu? Sebuah rintangan yang begitu besar, begitu mustahil untuk didaki, yang membuatmu merasa terjebak, tidak bisa maju ke kehidupan yang kamu impikan. Kamu sudah mencoba berbagai cara, mendorong sekuat tenaga, tapi gunung itu tetap berdiri kokoh. Itulah gagasan inti dari buku fenomenal yang akan kita selami bersama selama beberapa menit ke depan. The Mountain Is You, Transforming Self-Sabotage into Self-Mastery, karya Brianna Weiss. Ini bukan sekedar buku, ini adalah peta untuk menaklukkan musuh terbesar yang menghalangi kita, yakni diri kita sendiri. Jadi siapkan diri Anda, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai pendakian ini bersama. Ini adalah perjalanan untuk merebut kembali kekuatanmu. Bagian 1, mulai dari pendahuluan, yakni mengenali gunungmu. Brianna Weiss membuka buku ini dengan sebuah metafora yang sangat kuat. Sama seperti alam yang terkadang membutuhkan kebakaran hutan untuk menumbuhkan benih-benih baru, hidup kita pun seringkali membutuhkan sebuah kehancuran sebelum kita bisa membangun kembali diri kita menjadi lebih kuat. Momen ketika kita merasa di titik terendah, saat semua mekanisme pertahanan diri kita runtuh, itu bukanlah akhir, melainkan itu adalah awal. Itu adalah momen ketika kita akhirnya dipaksa untuk berhadapan langsung dengan masalah yang selama ini kita hindari. Kehancuran itu adalah gerbang menuju terobosan, dan dari situlah gunung kita muncul. Gunung kita, kata Brianna, terbentuk dari dua kebutuhan kita yang saling bertentangan. Misalnya, bagian dari kita yang secara sadar menginginkan kesuksesan, dan bagian dari diri kita yang lain di alam bawah sadar yang justru menahan kita karena takut akan perubahan atau sorotan. Gunung ini bisa berupa banyak hal, mungkin kecanduan, masalah berat badan, hubungan yang selalu gagal, pekerjaan yang tidak memuaskan, atau rasa cemas yang tak kunjung hilang. Seringkali gunung ini bukanlah tantangan di luar sana, melainkan masalah di dalam diri kita. Brianna menekankan, ketika masalahmu bersifat situasional, kamu sedang menghadapi realitas kehidupan. Tapi ketika masalahmu bersifat kronis dan terus berulang, kamu sedang menghadapi realitas dirimu sendiri. Menghadapi gunung ini adalah salah satu dan satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati, dan buku ini adalah pemandunya. Pada akhirnya, yang harus kita taklukkan bukanlah gunung itu tetapi diri kita sendiri. Bab 1, gunung itu adalah dirimu. Di bab pertama kita langsung diajak untuk memahami akar dari segala rintangan, yakni sabotase diri. Bayangkan ini. Ada jurang pemisah antara posisimu saat ini dan tempat yang kamu tuju. Setiap kali kamu mencoba membangun jembatan untuk menyeberang, entah kenapa kamu sendiri yang menghancurkannya. Itulah sabotase diri. Kita sering mengira sabotase diri adalah tanda kebencian pada diri sendiri atau kurangnya kemauan, tapi Brianna Weiss membongkar mitos ini. Sabotase diri pada kenyataannya adalah sebuah mekanisme pertahanan. Itu adalah cara alam bawah sadar kita memenuhi sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi secara sadar. Mari kita lihat seberapa penyebabnya. Pertama, sebagai mekanisme coping. Terkadang, kita menyabotase hubungan karena sebenarnya kita butuh menemukan jati diri. Tapi kita takut sendirian. Kita menyabotase kesuksesan karir karena sebenarnya kita ingin menjadi seniman. Tapi takut dianggap tidak ambisius. Sabotase diri adalah cara kita memberi diri kita sedikit dari apa yang kita butuhkan, tanpa harus menghadapi kebutuhan itu secara langsung. 2. ketakutan yang irasional. Kita semua punya ketakutan yang tertanam lama. Mungkin kita takut gagal, takut tidak cukup baik, atau bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Briana memberi contoh, mungkin kamu takut naik mobil sebagai penumpang. Secara permukaan, kamu takut kecelakaan. Tapi di level yang lebih dalam, mungkin ketakutanmu yang sebenarnya adalah kehilangan kendali atas hidupmu atau takut untuk maju ke depan. 3. Asosiasi negatif bawah sadar. Ini sangat relevan di dunia sekarang. Mungkin kamu ingin kaya tapi selalu menyabotase keuanganmu. Coba ingat, apa yang orang tuamu katakan tentang orang kaya saat kamu kecil? Mungkin mereka bilang orang kaya itu serakah. Alam bawah sadarmu merekam itu, dan sekarang setiap kali kamu mendekati kestabilan finansial, alarm di kepalamu berbunyi, bahaya, aku akan menjadi orang jahat dan serakah. 4. Zona nyaman dan batas atas kebahagiaan. Manusia pada dasarnya tidak diprogram untuk bahagia, tapi untuk merasa nyaman. Kita punya batas atas atau termostat kebahagiaan. Ketika hidup kita menjadi lebih baik dari yang bisa kita rasakan, kita merasa tidak nyaman, rasanya asing. Lalu secara tidak sadar, kita melakukan sesuatu untuk kembali ke level normal kita yang mungkin penuh drama atau kekurangan. Briana kemudian mengajak kita melangkah dan melakukan langkah pertama yang paling sulit tapi paling penting, yakni keluar dari penyangkalan. Ambil secari kertas, tulis semua hal yang membuatmu tidak bahagia. Tulis semua utangmu, semua hal yang kamu benci dari dirimu, semua kecemasanmu. Jujurlah sejujur-jujurnya, karena penyembuhan tidak bisa dimulai dari kebohongan atau afirmasi positif yang menutupi luka. Tindakan cinta diri terbesar, kata Briana, bukanlah menerima kehidupan yang tidak kamu sukai. Tindakan cinta diri terbesar adalah menyatakan dengan tegas, aku tidak akan hidup seperti ini lagi. Itulah momen rock bottom yang menjadi fondasi untuk membangun hidup baru yang radikal. Dan bersiaplah, karena hidup barumu akan meminta bayaran. Hidup lawanmu, kamu akan kehilangan zona nyaman. Teman-teman lama, bahkan pemahaman orang lain. Tapi semua yang hilang itu hanyalah bagian dari dirimu yang lama. Dirimu yang tidak lagi kamu perlukan untuk pendakian ini. Bab 2, sebenarnya tidak ada yang namanya sabotase diri. Di bab kedua ini, Briana Weiss memberikan sebuah perspektif yang mengubah segalanya. Dia bilang tidak ada yang namanya sabotase diri. Apa yang kita sebut sabotase diri sebenarnya adalah strategi cerdas dari alam bawah sadar kita untuk melindungi diri atau memenuhi kebutuhan tersembunyi. Tugas kita bukanlah melawan dorongan itu, tapi menjadi detektif untuk mencari tahu mengapa dorongan ini ada. Briana kemudian memetakan berbagai bentuk sabotase diri yang sangat umum kita alami dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mari kita bedah satu persatu. Resistensi. Kamu punya proyek besar atau hubungan baru yang bagus, tapi kamu merasa berat untuk melangkah. Rasanya ada di dinding tebal. Ini bukan kemalasan. Resistensi adalah cara pikiranmu melambat untuk memastikan, apakah ini aman? Apakah aku boleh terikat pada hal yang baru ini? Solusinya, janganlah dipaksa. Coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuatmu takut? Lalu, hubungkan kembali dengan mengapamu. Mengapa kamu menginginkan ini? Biarkan keinginanmu menjadi bahan bakar yang lebih besar dari ketakutanmu. Lalu yang kedua, menabrak batas atas atau upper limit. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini terjadi saat hidupmu terlalu indah. Tiba-tiba kamu merasa cemas, bersalah, atau bahkan sakit fisik. Kamu mencari-cari masalah untuk kembali ke zona nyaman. Solusinya, perlahan-lahan aklimatisasi. Nikmati kebahagiaanmu itu dalam dosis kecil, biarkan dirimu terbiasa dengan normal yang baru ini. Rayakan setiap pencapaian kecilmu. Ini akan secara bertahap menaikkan termostat kebahagiaanmu. 3. Pencabutan diri atau uprooting. Ini adalah orang yang terus-menerus pindah kerja, pindah kota, ganti pacar atau selalu butuh awal yang baru. Mereka nyaman dalam proses bertunas, tapi takut untuk berbunga dan berakar. Solusinya, pertama, sadari polanya. Kedua, cari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam jangka panjang. Ketiga, saat dorongan untuk lari itu muncul, hadapi ketidaknyamanan itu dan cobalah untuk bertahanlah sedikit lebih lama. Pelajari cara menyelesaikan konflik, bukan lari darinya. 4. Perfeksionisme. Kamu tidak memulai proyek itu karena takut hasilnya tidak akan sempurna. Ini bukan tentang standar tinggi. Ini adalah topeng dari rasa takut gagal. Solusinya, ganti fokus dari sempurna menjadi kemajuan. Lakukan saja. Tulis saja satu paragraf jelek itu. Rekam saja satu lagu yang fals itu. Yang paling penting adalah muncul dan melakukannya. Dari sana kamu bisa belajar dan memperbaiki. Yang 5 adalah pembenaran atau justification. Aku tidak ke gym karena aku lelah. Aku belum memulai bisnisku karena waktunya belum tepat. Ini adalah alasan-alasan yang kita gunakan untuk menggantikan pencapaian nyata. Hidup diukur dari hasil, bukan niat. Solusinya, berhenti menerima alasanmu sendiri. Mulai ukur harimu dari tindakan produktif yang kamu lakukan. Sekecil apapun itu, satu langkah setiap hari. 6. Menghakimi orang lain. Saat kita melihat orang lain sukses dan kita malah mencari-cari kesalahannya, kita sedang menyabotase diri. Kita menciptakan asosiasi bawah sadar bahwa sukses sama dengan dibenci. Tentu saja, kita akan menolak kesuksesan. Solusinya, latih welas asih. Saat melihat orang lain memiliki apa yang kamu inginkan, ucapkan selamat pada mereka. Bahkan jika hanya dalam hati. Dan ini akan membuka dirimu untuk menerima hal yang sama. Ini hanyalah beberapa contoh. Brianna juga membahas tentang kebanggaan, rasa bersalah saat sukses, kebiasaan tidak sehat, menjadi terlalu sibuk sebagai bentuk pelarian, dan banyak lagi. Intinya sama, setiap perilaku sabotase adalah sebuah gejala. Jangan hanya mengobati gejalanya, tapi temukan dan tumbuhkan. Lalu sembuhkan penyebab akarnya. Cari tahu kebutuhan apa yang sedang coba dipenuhi oleh perilaku itu, dan temukan cara yang lebih sehat untuk memenuhinya. Bab 3, pemicumu adalah panduan menuju kebebasan. Kita semua punya pemicu atau trigger, sesuatu yang sepele, komentar orang lain, postingan di media sosial, lagu kenangan, yang bisa tiba-tiba membuat emosi kita meledak. Di bab ini, Brianna mengajak kita untuk melihat pemicu ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai pemandu. Setiap emosi negatif yang kita rasakan membawa sebuah pesan tersembunyi. Pemicu tidak menunjukkan di mana kita lemah, tapi di mana kita menyimpan luka yang belum sembuh, dan pelajaran yang belum kita ambil. Mari kita terjemahkan beberapa emosi yang sering kita anggap buruk. Pertama adalah amarah. Kita diajarkan untuk menekan amarah, tapi amarah itu indah. Amarah menunjukkan di mana batasan kita berada. Saat kamu marah, itu artinya ada nilai atau batasan penting dalam dirimu yang dilanggar. Amarah juga merupakan energi untuk perubahan. Kemarahan yang dikelola dengan baik adalah bahan bakar untuk mengubah hidupmu. Yang kedua adalah kecemburuan. Ini adalah emosi yang paling jujur. Jika kamu ingin tahu apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup, lihatlah pada siapa kamu cemburu. Kecemburuan bukanlah tentang membenci orang itu. Kecemburuan adalah kemarahan pada diri kita sendiri karena kamu tidak mengizinkan dirimu untuk mengejar hal yang sama. Gunakan kecemburuan sebagai kompas, bukan sebagai racun. 3 adalah penyesalan. Penyesalan tidak memberitahumu tentang masa lalu yang seharusnya kamu ubah. Penyesalan memberitahu kamu tentang apa yang kamu ciptakan di masa depan. Kamu menyesal tidak traveling saat muda? Itu artinya traveling adalah prioritasmu sekarang. Kamu menyesal tidak menghargai seseorang? Itu artinya menghargai orang di sekitarmu adalah perjalanan dan pelajaranmu saat ini. Yang keempat adalah ketakutan kronis. Saat kamu terus-menerus khawatir tentang skenario terburuk yang kemungkinannya sangat kecil, itu bukanlah intuisi. Itu adalah proyeksi. Pikiranmu sedang mengambil ketakutan yang nyata. Misalnya, takut tidak aman, dan menaruhnya pada target yang aman untuk dikhawatirkan karena kemungkinannya kecil terjadi. Tanyakan pada dirimu, jika ketakutan ini adalah metafora, apa artinya? Mungkin ketakutan akan kehilangan pekerjaan adalah simbol dari kebutuhanmu akan rasa aman. Brianna juga membedakan dengan cerdas antara insting atau good feeling dan ketakutan. Insting itu tenang, muncul di saat ini dan terasa seperti sebuah pengetahuan yang dalam. Sedangkan ketakutan itu berisik, panik, dan selalu berfokus pada masa depan. Belajar membedakan keduanya adalah kunci untuk mendengarkan kebijaksanaan batinmu tanpa terjebak dalam kecemasan. Pemicu dan emosi negatifmu adalah sistem, pemandu internalmu. Mereka berbisik padamu, menunjukkan apa yang perlu disembunyikan, apa yang perlu dirubah. Jika kamu terus mengabaikannya, mereka akan mulai berteriak. Belajarlah mendengarkan bisikan itu. Bab 4. Membangun kecerdasan emosional. Sabotase diri pada akhirnya adalah produk dari kecerdasan emosional yang rendah. Di bab 4, kita diajak untuk menjadi lebih cerdas secara emosional dengan memahami cara kerja otak dan tubuh kita. Ini adalah bagian yang sedikit teknis tapi sangat mencerahkan. Pertama, otakmu dirancang untuk menolak apa yang sebenarnya kamu inginkan. Pernahkah kamu berpikir saat mencapai tujuan besar kamu akan bisa bersantai? Ternyata tidak. Secara neurologis, hormon dopamin bukanlah hormon kesenangan, melainkan hormon keinginan. Saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau, dopamin menurun dan otakmu langsung mencari target baru. Otakmu selalu ingin lebih. Inilah sebabnya mengapa kita sering menyabotase tujuan kita secara tidak sadar. Kita tahu bahwa mencapainya hanya akan membuka tantangan baru yang lebih besar. Kedua, tubuhmu diatur oleh impuls homeostatik. Tubuh kita memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan. Detak jantung, suhu tubuh, dan lain-lain ini disebut homeostatis. Ternyata, pikiran kita juga punya. Pikiran bahwa sadar kita bekerja keras untuk menjaga kita tetap di dalam zona nyaman. Inilah mengapa setiap perubahan, bahkan perubahan yang positif sekalipun, terasa tidak nyaman pada awalnya. Tubuhmu secara harafiah menolaknya karena itu tidak normal. Memahami ini sangat penting. Rasa tidak nyaman saat mencoba hal baru bukanlah tanda bahwa kamu salah jalan. Itu adalah tanda bahwa termostat mentalmu sedang diatur ulang. Perubahan terjadi dalam pergeseran mikro atau microshifts. Kita sering menunggu momen pencerahan atau terobosan besar yang akan mengubah hidup kita seketika. Brianna mengatakan momen itu tidak akan pernah datang. Perubahan nyata tidak terjadi dalam ledakan besar, tapi dalam pergeseran-pergeseran kecil yang konsisten setiap hari. Ingin lebih sehat? Minum segelas air lebih banyak hari ini. Ingin menulis buku? Tulis satu kalimat hari ini. Kekuatan dari efek gabungan atau compounding efek inilah yang akan menciptakan terobosan itu. Pikiranmu bersifat anti-fragile. Ini konsep yang luar biasa. Sesuatu yang rapuh akan hancur saat ditekan. Sesuatu yang kuat akan bertahan. Tapi sesuatu yang anti-fragile justru menjadi lebih kuat saat menghadapi tekanan, guncangan, dan tantangan. Dan pikiran kita bersifat anti-fragile. Jika kamu terus-menerus melindungi dirimu dari segala jenis tantangan, otakmu akan mulai menciptakan masalahnya sendiri, seperti kecemasan berlebih, hanya untuk memiliki sesuatu untuk diatasi. Kita butuh tantangan yang sehat untuk bertumbuh. Memahami prinsip-prinsip ini akan mengubah caramu memandang perjuangan. kamu akan sadar bahwa resistensi, ketidaknyamanan dan tantangan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dan esensial dari proses pertumbuhan. Bab 5, melepaskan masa lalu. Kita tidak bisa membangun masa depan yang baru jika kita masih membawa puing-puing masa lalu di punggung kita. Bab ini adalah tentang seni melepaskan, dan inilah rahasianya. Menurut Brianna, kamu tidak memaksa dirimu untuk melepaskan. Semakin kamu berkata kamu harus move on, semakin erat genggamanmu pada masa lalu. Jadi, bagaimana caranya? Kamu melepaskan dengan cara membangun kehidupan baru yang begitu menarik, begitu penuh, dan begitu indah. Sehingga, secara perlahan dari waktu ke waktu, kamu lupa akan masa lalumu. Ini bukan tentang menghapus kenangan, ini tentang menciptakan kenangan baru yang lebih kuat. Ini tentang mengalihkan fokusmu dari apa yang telah hilang ke apa yang bisa kamu bangun sekarang. Izinkan dirimu untuk berduka, menangis, dan hancur. Tapi di saat yang sama, ambil satu langkah kecil setiap hari untuk membangun sesuatu yang baru. Brianna juga membagikan sebuah teknik psikologis yang sangat kuat untuk melepaskan pengalaman lama. Cobalah lakukan ini. Pertama, pejamkan matamu, rasakan emosi yang mengganjal di tubuhmu. Dua, biarkan perasaan itu membawamu kembali ke memori di mana luka itu dimulai. Tiga, sekarang bayangkan dirimu yang sekarang, versi yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Datang dan duduk di sebelah dirimu yang lebih muda di masa lalu itu. 4. Beritahu dia apa yang perlu dia dengar. Katakan padanya, semuanya akan baik-baik saja. Patah hati ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dirimu, karena ini akan membawamu ke cinta yang lebih sejati. Beri dia nasihat, kekuatan, dan kepastian. Dengan melakukan ini, kamu tidak mengubah masa lalu, tapi kamu mengubah narasi dan energi emosional yang terikat padanya. Kamu membebaskan dirimu yang dulu, sehingga kamu bisa sepenuhnya hadir di masa sekarang. Bab 6, membangun masa depan yang baru. Setelah membersihkan kanvas dari masa lalu, sekarang saatnya kita melukis masa depan. Bab ini adalah tentang menjadi arsitek dari kehidupan yang kita inginkan. Salah satu alat paling kuat yang ditawarkan Brianna adalah kebalikan dari pekerjaan inner child, yaitu terhubung dengan diri masa depanmu yang berpotensi tertinggi, your highest potential future self. Bayangkan versi dirimu 5 atau 10 tahun dari sekarang. Versi yang telah mencapai semua impiannya, yang hidup dengan damai, bijaksana, dan penuh kekuatan. Coba kalian analisis, seperti apa penampilannya? Bagaimana cara dia berbicara dan bersikap? Apa yang dia lakukan setiap hari? Lalu nasihat apa yang akan diberikan padamu hari ini? Jadikan visi ini sebagai pemandumu setiap kali kamu menghadapi pilihan, tanyakan. Apa yang akan dilakukan oleh versi diriku yang paling kuat? Ini akan membantumu membuat keputusan yang selaras dengan tujuan tertinggimu, bukan dengan ketakutan sementaranya. Bab ini juga menekankan pentingnya membangun prinsip hidup, bukan hanya tujuan. Tujuan bisa berubah, tapi prinsip adalah fondasi yang kokoh. Misalnya, prinsip hidup di bawah kemampuan finansial akan menjagamu baik saat gajimu kecil maupun besar. Prinsip selalu jujur pada diri sendiri akan membimbingmu dalam setiap hubungan. Dan terakhir, tentang menemukan tujuan hidup atau purpose. Brianna mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah satu pekerjaan atau satu peran. Tujuan utama adalah untuk hadir di sini, sekarang. Namun dalam konteks pekerjaan, tujuanmu seringkali berada di persimpangan tiga hal. Pertama, apa yang kamu minati? Dua, apa keahlian alamimu? Tiga, apa yang dibutuhkan oleh dunia? Temukan titik temu antara ketiganya dan kamu akan menemukan pekerjaan yang terasa lebih dari sekedar pekerjaan. Maka itu akan menjadi panggilan jiwamu. Bab 7, dari sabotase diri menuju penguasaan diri. Kita telah sampai di puncak pendakian kita. Bab terakhir ini adalah tentang transformasi dari sabotase diri menjadi penguasa diri atau self-mastery. Penguasa diri bukanlah tentang menjadi sempurna atau tidak pernah merasakan emosi negatif. Penguasaan diri adalah tentang memahami perbedaan antara mengendalikan emosi dan menekan emosi. Menekan emosi itu tidak sadar. Kamu berpura-pura tidak marah lalu tiba-tiba meledak karena hal sepele. Tapi mengendalikan emosi itu sadar. Kamu mengetahui. Oke, aku merasa sangat marah sekarang. Lalu kamu memilih respon yang paling bijaksana, bukan reaksi impulsif. Kamu adalah penguasa perilakumu, bukan budak dari perasaanmu. Penguasaan diri adalah tentang membangun kekuatan mental. Ini adalah tentang memiliki rencana, bukan hanya harapan. Ini tentang menjadi rendah hati dan menyadari dunia tidak berputar di sekitarmu. Ini tentang berani meminta bantuan, karena kamu tidak seharusnya tahu segalanya. Ini tentang mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, bahkan untuk hal-hal yang di luar kendalimu. Karena yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu meresponnya. Dan yang terpenting, penguasaan diri adalah tentang benar-benar menikmati hidupmu, bukan mengejar kebahagiaan yang sensasional, tapi mengizinkan dirimu untuk merasakan kedamaian di saat ini, menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, percakapan mendalam dengan seorang teman, atau sekedar menikmati matahari terbenam. Saat kamu mencapai akhir dari pendakian ini, kamu akan melihat kembali gunung-gunung yang pernah kamu hadapi. Dan kamu akan melihat bukan sebagai rintangan, tapi sebagai anugerah. Rasa sakit yang membawamu memulai perjalanan ini pada akhirnya adalah pemandumu yang paling setia. Ia tidak mencoba menyakitimu, ia hanya mencoba memberitahumu bahwa ada sesuatu yang lebih salah, bahwa potensimu belum tergali, bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Hidupmu baru saja dimulai. Suatu hari nanti, gunung yang dulu ada di hadapanmu akan berada jauh di belakangmu, hampir tidak terlihat. Tapi dirimu yang baru, pribadimu yang terbentuk dari proses mendaki gunung itu adalah sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Dia akan tinggal bersamamu selamanya, dan itulah inti dari gunung itu. Terima kasih telah mendengarkan dan melakukan perjalanan ini bersama saya di kanal Al-Farizi. Semoga pendakian kita hari ini memberi kekuatan dan kejelasan. Ingat, gunung itu adalah dirimu dan kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk menaklukkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bisa bertumbuh bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah belajar.